dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ini bukan satu pilihan. Untuk kita memilih, apakah kita memilih adab Allah mungkin memilih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan keridhaannya. Tentunya manusia ya Allah ciptakan demikian sempurna diberikan akal, tidak akan kemudian dunianya akan kehidupan dunia ini hanya untuk kemudian mengantarkan dirinya kepada adabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasrullah sallallahu alaihi wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan ya Allah dan sesuai dengan tuntunan-tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas sudah bulan Rajab yang merupakan satu di antara asyhurul hurum, dan kita memasuki bulan Syaban yang ini juga merupakan mukaddimah dari bulan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia. Merupakan pintu gerbang dari bulan suci Ramadan. Maka akankah kemudian kita masih terlalaikan dengan kehidupan dunia? Akankah kita kemudian masih terlena-lena dengan sesuatu yang akan menjadikan terlena pada diri kita? Manakala kita hanya disibukkan dengan perkara-perkara dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Ad-dunya malauna." Dunia ini terlena. "Wa malauna ma fiha." Dan juga terlena dengan apa yang ada di dalamnya. Inna dzikrullah wa mawala aw alimun aw mutaallim. Kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Dari makna zikir bukan sekedar lidah kita basah dengan zikir, namun kehidupan kita penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-dhikru wa ta'ah, zikir adalah merupakan ketaatan. Kecuali ketaatan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aw 'alimun aw muta'allim, seorang yang mengajarkan kebaikan atau yang belajar tentang kebaikan. Maka jelas akankah kemudian kita punya waktu dan kesempatan yang demikian singkat yang tidak penting dalam hidup Rasul, hanya sekelipat mata saja, hanya sebentar saja, jika dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang demikian kekal dan demikian lama. Nasrullah sallallahu alaihi wasallam dan dalam yang lain Rasulullah mengatakan ibda ma'udah wabihi wa Allah. Kecuali kehidupan yang di dalamnya adalah untuk menggapai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Penat sekali kalau kemudian kita hanya memikirkan dunia saja. Apalagi berita-berita yang penuh dengan berbagai hal, sesuatu yang terkadang mengerikan kepada kita, sesuatu yang terkadang menyudutkan kepada kita, sesuatu yang terkadang menyesatkan nafas kita, sesuatu yang terkadang menyedihkan kepada kita. Namun mereka kita senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dunia yang terasa sempit ini akan menjadi luas. Mereka pandangan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, manakala kita senantiasa bersandar dan menggantungkan segala urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kehidupan dunia ini jika digantikan dengan kehidupan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi law kana lid-dunya sa'idu 'inda Allah jannah ba'ura ma sabaqaha syarratan." Demi yang jiwa pada tangannya, seandainya dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebanding dengan sayap nyamuk, maka seorang kafir tidak akan diberikan minum meskipun hanya sekedar air. Hadis yang sahih dari Imam Ahmad. Jangan bilang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lebih dari hal yang sekedar seperti sayap nyamuk. Akankah kemudian itu melalaikan? Akankah kemudian kita berdebu sesuatu yang tidak lebih dari sekedar sayap nyamuk? Jangan berkata Allah Subhanahu wa ta'ala suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seekor bangkai, dari seekor kambing. Kemudian beliau mengatakan kepada para sahabat, tidakkah kalian melihat bahwa bangkai ini adalah tidak berharga bagi pemiliknya? Oh, nah, para sahabat menjawab itu. Demi yang jiwa kepada di tangannya. Iman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Maka hari ini semuanya adalah menuntut kepada kita untuk senantiasa kita introspeksi diri kita, apa yang kita jalani, apa yang kita lakukan, sudah ikhlaskah kita dalam beriman, sudah sesuaikah kita dalam menuntunan, sudah selaraskah dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sentiasa tersendiri dalam ibadah kita, demikian pula dalam muamalah kita. Sesuatu hal yang sering kita lalaikan, yang dimana Nabi alaihi salatu wasalam menjadi bagi siapapun yang menjaganya. Barang siapa yang menjaga dua jenggotnya dan di antara dua pahanya, maka jadi dia dengan suci. Lisan jangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu yang mudah untuk menggelincirkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang mudah untuk menggugurkan amal perbuatan kita, sesuatu yang terkadang akan menghilangkan nilai-nilai keikhlasan kita, nilai-nilai kebesaran dari amal yang kita lakukan hanya dengan satu buatan saja. Maka jangan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala harga diri orang, kehormatan seseorang, apalagi sampai darah seseorang muslim, yang Rasulullah SAW mengatakan, "La jawad dunya awal dari mukmin." Hilangnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dari nyawanya seorang mukmin. Maka ma'asyar muslimin, hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, fenomena dan kenyataan saudara-saudara kita di mana-mana, dan ini senantiasa akan menjadi makan musuh-musuh Islam siang dan malamnya, yang tentunya menggugah kita, menggugah empati kita untuk berlatih dengan saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita di bibir-bibir ini yang sekarang ini lebih dari 1,000 orang saksi bagi Aceh, pendapat di Aceh. Ini juga meminta pendapat. Dan mereka dari mereka anak-anak para pendapat Al-Quran, baru saja saudara kita mengalahkan itu kepada saya. Adakah Al-Quran yang bisa dibagikan kepada mereka? Maka ini saudara-saudara kita yang tentunya dalam nilai mereka jelas lebih berharga. Jemaah belakang Allah SWT buat anak-anak lebih ada yang sebut bunda yang kita baca kepada kesyukur. Buat aku inilah kita di Zoom ini, Masya Allah, masih banyak diberikan kemudahan untuk menunaikan ibadah, menjalankan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Satu hal yang harus kita syukuri, saudara-saudara kita hanya sekedar menegakkan sholat dan mereka tidak punya dosa apa-apa kecuali musyrik saja. Maka karena mereka memeluk Islam, menjadi korban, menjadi gelandangan, menjadi buruan di dalam seperti binatang buruan. Adakah seperti ini tidak mengubah kepada kita? Adakah kemudian kita masih lalai dengan dunia kita? Mana saja mesti ini yang dilakukan Allah SWT. Memang benar Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita bahwa tidak datang masa kecuali berikutnya dalam hidup yang menuntut kepada kita lebih bisa menyiapkan jiwa kita untuk berkorban, untuk siap menghadapi berbagai perjuangan, berbagai ujian, berbagai cobaan-cobaan Allah SWT. Untuk kita mempertahankan agama kita, mempertahankan agama kita, sekaligus juga untuk kita introspeksi diri kita. Apakah kita masih terus berlanjut untuk berseteru di antara kita, di antara kaum ini? Kemudian saudara-saudara kita, mereka menjadi korban, mereka menjadi buronan, menjadi buah layaknya binatang buah. Maaf bila itu benar bila. Nah, kenapa saya harus ini? Hadirin yang dimaksud Allah SWT, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menciptakan kepada kita bagaimana kerdil-kerdil kecuali yang ikut mereka di jalan Allah SWT. Maka mereka apa yang Allah SWT niatkan kepada kita, mari untuk kita senantiasa perhatian dengan saudara-saudara kita. 1.000, 2.000 rupiah barangkali itulah yang ikhlas yang kita berikan. Dan itu barangkali yang paling ikhlas daripada mungkin ratusan juta yang kita berikan, sementara masih terbayang terus, terngiang terus. Kok tidak ada yang datang memuji saya? Kok tidak ada yang datang menerungkan saya? Kok tidak ada yang datang? Sementara kalau kita kasih balik ikhlas, boleh jadi yang 2.000 rupiah akan jadi dulu amal kebaikan dari sisi Allah SWT. Maka ingat dari Allah SWT mengatakan, jangan meremehkan kecilnya kebaikan. Rabbana atina min fadlika wa ba'id Allah ta'ala. Tak banyak amal yang kecil di sisi Allah SWT mengatakan yang kami bisa. Manakala ada ketaatan ikhlas kepada Allah SWT mengatakan. Demikian pula jangan meremehkan kerdilnya manusia, khususnya manusia. Boleh jadi di sisi Allah SWT adalah benar ibadahnya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan tentang Abdul Mas'ud radhiyallahu ta'ala, tatkala beliau memanjat pohon kurma, kemudian terlihat betisnya yang kecil, dan sebagian para sahabat tertawakan. Rasulullah SAW mengatakan, demi Allah, betisnya Abdul Mas'ud ini nanti di yaumil qiyamah lebih berat dari menunggu, lebih berat dari menunggu. Ini tentunya manakala anggota tubuh kita tidak benar-benar berada kepada Allah SWT. Allah Subhanahu wa Taala berikan ini semuanya dua kepada kita untuk kita senantiasa introspeksi diri kita dengan harta dan dunia yang Allah karuniakan kepada kita dan kita berikan pada saudara-saudara kita sedikit yang bisa kita bagikan boleh jadi pada perkara bumi dunia yang kebaikan kita di sisi Allah Besar. Demikian pula dengan kesehatan dan umur yang Allah berikan kepada kita, mari kita gunakan untuk semakin meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dan kita tahu Rasulullah SAW yang khutbah lalu berkata dalam minta tiga masa asal telah diampuni dosa yang sudah lewat atau yang belum saja. Namun kata beliau tidak mulai sampai-sampai dalam hati ini. Sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Taala, awalnya pun hamba dan syukur. Tidak aku menjadi hamba tidak aku tidak layak menjadi seorang hamba yang bersyukur. Maka syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Taala dalam hari kita senantiasa meningkatkan amal kebaikan kita dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Barakallahu fi wa lakum wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fi wa lakum wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fi wa lakum wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih bermanfaat, lebih menjadikan kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. sampai kita berharap kepada ini diberikan kabar dari istiqamah di atas kemungkinan-kemungkinan di jalan kami yang kita sadi Allah SWT Allah SWT Bapak Allah SWT Bapak Allah SWT Allah SWT Allah SWT Allah SWT Allah Ya Rabbi Allah SWT Allah SWT Allah SWT Allah SWT Allah SWT Allah SWT Allah SWT Allah SWT Allah SWT Allah SWT Allah SWT Allah SWT Allah SWT Allah SWT Allah SWT Allah SWT Allah SWT Allah SWT Allah SWT عليك بالمكين ببكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه اجمعين وعن امام ابي وقرانك يا ابن الحنين اللهم اعز الاسلام المسلمين اللهم اعز الاسلام المسلمين اللهم اعز الاسلام المسلمين ودمر اللهم اعدك على ابي من الكفر والملحدين اللهم من ارادنا واراد الاسلام بسوء فبر به ومدد به رحمه يا ارحم الراحمين اللهم اصلح امه المسلمين وإما كلمة ولا نقي ولا نرمي اللهم أهل نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو اسمه أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إلينا معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت روعة لنا في كل شر اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر لنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الله أكبر الله